Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hujan rasah bali. Mumpung hujan ya dapat pahala insyaallah Pak ya, daripada pulang hujan-hujan lebih baik kita duduk bersama mendengarkan kisah salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Khalid bin Zaid An-Najari. Sahabat yang mulia namanya Khalid bin Zaid An-Najari. Siapakah dia? Pernah dengar ya? Pernah, barusan paling. Khalid bin Zaid An-Najari itu terkenal beliau dengan sebutan atau dengan nama panggilan Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya, kita sebutkan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari menjadi sahabat yang mulia dan memiliki kisah yang cukup mengesankan bagi kita kaum muslimin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Kita sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau pikirkan bukan membangun rumah pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira sebelah nanti rumahku ya. Kira-kira besok pakai bangunan apa, marmernya yang kelas berapa gitu. Tidak sampai segitunya ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kenyataannya beliau sesampainya di kota Madinah, pertama kali yang dibangun adalah rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan rumah pribadi tapi rumah Allah yang tidak lain namanya adalah masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surah Jin itu, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau kita boleh mengatakan tidak hanya masjid, semua yang ada di muka bumi ini, tujuh langit ya, semua alam semesta ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga begitu ya. Masjid yang segede ini juga milik Allah Subhanahu wa taala, apalagi badan kita yang sekecil ini. Ini juga milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, semua orang berharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah mereka. Ya. Siapa yang tidak mau menjadi tuan rumah untuk tamu yang mulia, khairul bashar, tamu yang paling baik ya, manusia yang terbaik di muka bumi ini ya. Seandainya kita pun mungkin ya mesti mau ya untuk menjamu seandainya itu ya Rasulullah SAW, dan begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Singkat cerita, Rasulullah SAW membiarkan untanya berjalan dan akhirnya unta itu berhenti di tanah kosong di samping rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka seketika itu begitu unta itu menderum, dengan sigapnya Abu Ayyub Al-Ansari membawakan barang-barang milik Rasulullah untuk dibawa ke rumah beliau radhiyallahu taala anhum. Dan di tempat berhentinya unta itulah yang kemudian dibangun oleh beliau dan para sahabatnya menjadi Masjid Nabawi hingga hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga sebutkan kemarin bahwa rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu dua lantai. ketika Rasulullah SAW datang dan menginap di rumah beliau, Rasulullah SAW memilih untuk tinggal di lantai dasar karena banyaknya tamu, banyaknya sahabat yang ingin bertemu dengan beliau agar tidak repot begitu. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari dan istri beliau tidur di lantai dua. Namun di malam hari, di malam pertama, Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya berbisik, wah celaka kita ini. Abu Ayyub berbisik kepada istrinya, atau istrinya berbisik kepada Abu Ayyub sebaliknya. Kenapa kira-kira? Karena kita ini tidur dan di bawah kita ada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita ini gak salah? Kita tidur dan di bawah kita Rasulullah, sedangkan wahyu itu akan turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan kepada kita, ya, mereka berdua kemudian mencari tempat tinggur, tidur mereka berdua itu di pinggir, tidak memilih di tengah, dengan tujuan agar jangan sampai ketika mereka tidur di tengah itu di bawahnya langsung ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berdua memilih untuk tidur di samping, di pinggir tembok begitu, dengan persepsi mudah-mudahan Rasulullah tidak tidur di samping ini, tapi tidur beliau di tengah gitu, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sebetulnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini pelajaran yang berharga, bagaimana juga kita birrul walidain. Ternyata birrul walidain salah satunya adalah kalau kita punya rumah dan rumah kita dua lantai, maka sangat tidak pantas kita tidur di atas dan orang tua kita tidur di bawah. Ya. Dan kalau kita berbicara juga berkaitan dengan bagaimana kita berbakti kepada orang tua, sangat tidak sopan ya ketika orang tua kita tidur di lantai bawah dan kita tidur di lantai atas. Kita saja dengan orang tua tidak tega ya, enggak hati ini menolak untuk seadik, menolak tidur di atas, di lantai atas dengan orang tua kita di bawah. Lebih-lebih ya, lebih mulia lagi apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dalam arti mereka berdua suami istri ini tidak nyaman tidur di lantai atas ketika di bawahnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi harinya kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak nyaman tidur di lantai atas dan mohon engkau pindah ke lantai atas. Jawaban Rasulullah masih sama, beliau mengatakan, ya lebih baik saya memilih untuk tidur di bawah, ya karena sabda beliau dalam riwayat ini disebutkan, hawin alaika ya Abu Ayyub, innahu arfaqu bina an nakuna fis sufli likastrati man yakhshana minan nas. Ya. Ya, santai saja. Hawin alaika ya Abu Ayyub, santai baca kita. Santai wae. Ya, santai aja enggak usah dipikirin. Ya. Bagi ya, saya memilih untuk tetap tidur di lantai bawah likastrati man yakhshana minan nas, karena banyaknya orang yang berkunjung kepada saya. Akhirnya Abu Ayyub pun tidak bisa mengelak. Di malam yang kedua mereka berdua kemudian tidur di lantai atas lagi. Kalau malam pertama tidak ada cobaannya, di malam kedua ini kata Abu Ayyub Al-Ansari, karena pada waktu itu adalah musim dingin dan saking dinginnya pada malam hari itu kentong ya, pakai tapi yang dari tanah liat, namanya kentong apa kendi pak? Oh, bahasa Indonesianya apa tuh pak kentong tuh? Jangan-jangan udah bahasa Indonesia? Ada yang tahu kentong? Tahu kan kentong? Tempat air yang dari tanah liat itu namanya apa? Bukan guci ya, guci mungkin ya, kayak guci gitu pak. Ya itu isinya air. Nah, saking dinginnya ini pecah. Ya guci yang dari tanah liat ya. Kalau guci biasanya kan dari, bukan dari tanah liat ya, dari kaca. Enaknya memang kentong. Itu pecah dan di dalamnya isinya air. Ya. Kira-kira kalau tiba-tiba pecah, apa sikap kita? Di bawah kita ada Rasulullah SAW. Asrapopo bin mili. Biarin aja, biar ngalir. Begitukah kira-kira? Tentunya tidak. Begitu juga dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala dan istrinya semalam tidak bisa tidur. Kemudian selimut, itu musim dingin, bisa dibayangkan musim dingin, airnya, tempat tampungan air itu pecah dan airnya mengalir kemana-mana. Selimut yang tadinya buat selimutan untuk tidur, mereka gunakan untuk menahan air itu jangan sampai menetes ke bawah. Ya, wah itu sudah bayangannya, kita enggak, ibaratnya kita tidur di lantai atas ini dan hujan kayak gini. Dan itu musim dingin, bukan musim panas seperti ini, musim dingin yang mungkin jamaah sekalian yang sudah pernah tindak haji pas umroh atau pas musim haji atau umroh, pas musim dingin di sana itu kan menusuk tulang, betul ya, bisa menggigil kita ya. Mereka berdua dengan selimut yang tadinya digunakan untuk selimutan tidak jadi dipakai untuk menahan air itu agar tidak menetes dan terjatuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersusah payah mereka berdua, ya bersusah payah mereka berdua menahan air itu, dan semalaman suntuk mereka berdua tidak tidur. Ya. Akhirnya di pagi hari Abu Ayyub Al Ansori datang kepada Rasul dan menyampaikan untuk kedua kalinya, sambil beliau mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kalau orang dulu, orang Arab itu sering menyebutkan bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku. Istilahnya kayak sumpah begitu, tapi di bawahnya sumpah kepada Allah gitu ya. Ini maksudnya apa? Permohonan yang sangat gitu ya. Inni akrahu an akuna fauqaka wa antakuna asfala minni. Sungguh saya merasa berat ya, tinggal dan tidur di atasmu atau di lantai atas itu. Wa antakuna asfala minni, dan engkau di bawah kami. Thumma qasastu alaihi khabaral jarrati fastajabali wa sa'ida ila al-'uliyyati wa nazaltu ana wa ummi ayyub ila sufli. Ya. Kemudian Abu Ayyub menceritakan kisah saat tadi malam ya Rasulullah, semalam itu kendinya atau kucinya yang isi air itu pecah dan kami melakukan ini dan kami tidak tidur. Ya. Maka mohon dengan sangat engkau pindah ke atas dan kami tidur di bawah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima itu dan beliau berpindah ke lantai atas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan aqama an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fi baiti abi ayyuba nahwan min sab'ati ashhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayyub itu kurang lebih selama 7 bulan. Ya. Hatta tamma bina'u masjidihi fil ardil khala'il lati barakat fiha an-naqatu. Sampai akhirnya bangunan Masjid Nabawi itu terselesaikan dengan sempurna di tanah lapang ya, di mana ontanya beliau itu menderum di tempat itu. Fantaqala ilal hujuratil lati uqimat haulal masjidilahu wali azwajihi faghoda jaron li abi ayyuba akrim bihima min mutajawiraini. Setelah masjid itu terbangun dan selesai terbangun, dan jangan dibayangkan masjidnya mewah ya, bukan mepet sawah juga, itu di tengah padang. Jangan dianggarkan masjidnya itu sempurna, justru ya masjid di pertama kali masjidnya dibangun oleh Rasulullah itu hanya seper yang dikasih atap dengan pelepah-pelepah kurma itu hanya seper berapanya ya, sepertiganya kurang lebih atau seperempatnya bahkan. Jadi yang ke belakang itu beratapkan langit. Lantainya ya bukan lantai marmer, bukan lantai, tapi murni lantai tanah. Ya, maka pernah dalam satu riwayat ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian hujan deras turun. Hujannya sangat deras. Sahabat meriwayatkan sampai apa? Dahi Rasulullah itu penuh dengan tanah ketika beliau sujud. Bangun dan di sini penuh dengan tanah saking derasnya hujan itu. Berarti apa? Menunjukkan ya salatnya di genangan air becek begitu ya. Ya. Itu gambaran ya, gambaran bagaimana ya masjid yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Ya. Di samping masjid Rasulullah itu dibangun ya hujurat, dibangun kamar-kamar. Amar itu kira-kira 20 kali 20 mas ya, atau berapa kira-kira? Ya namanya kamar ya 3 kali 3 itu sudah 4 kali 4 gitu ya. Dan kamarnya dikatakan kamar karena memang betul cukup untuk satu orang, dua orang gitu ya. Kalau kita melihat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan ada maketnya, maket setelah dikaji oleh ahli sejarah Islam ya, maket rumahnya Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah berdiri itu mengenai kepala beliau ya, jadi tingginya tidak tinggi banget dan sempit ya. Dan itu dilihat dengan riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam ya, ketika Rasulullah SAW sholat malam ketika mau sujud kaki Aisyah itu di tempat sujud beliau ya. Berarti gambarannya itu tidak terlalu luas. Biasanya kalau kamarnya, kalau rumah itu luas kan bisa cari di ruangan mana saja. Maka disebutkan hujurat, disebutkan hanya kamar saja, ruang kamar saja. Saking sempitnya Rasulullah mau sholat malam, ketika mau sujud kaki Aisyah ya berada di tempat sujud Rasulullah. Maka Rasulullah ketika mau sujud kemudian beliau menyingkirkan kaki istrinya ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini juga banyak istinbat di kalangan para ulama bahwa ya boleh ada wanita yang sholat dia di depan kita. Ini sebagai dasar kajian fikih tentunya. Apalagi kalau kita di Masjidil Haram itu kan kadang-kadang depan kita ini perempuan. Ya. Gimana ini sah nggak sholatnya? Sah. Ya. Sah. Ya sah aja yakin. Jadi singkirkan begitu sholat lagi mau sujud lagi kakinya menunjukkan rumah yang begitu sempit. Dan subhanallah di ujung, jadi kalau bisa dikatakan rumah itu kotak begitu Pak, di bagian ujung sebelah kanan rumah Rasulullah itu tidak ada atapnya, jadi tidak sempurna atap itu. Jadi atapnya itu dibuat dari pelepah-pelepah kurma, jerami-jerami, kemudian atasnya baru dikasih tanah liat ya, untuk menguatkan atap itu. Dan sampai hari ini di beberapa daerah di Arab Saudi, di pedalaman, itu rumah-rumah mereka modelnya seperti itu. Ada pokoknya intinya campuran antara jerami-jerami, pelepah-pelepah kurma dengan tanah liat, dan itu fungsinya bisa dua macam. Kalau musim panas tidak terlalu panas di dalamnya, kalau musim dingin tidak terlalu dingin. Ya. Mau coba mas? Ya nanti tanya arsitek orang sana ya. Saya nggak mau nyoba. Itu modelnya kotak-kotak gitu kan. Rumah di sana kan enggak ada yang seperti kita lima, seperti joglo itu enggak ada. Jadi kotak betul persegi ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmat Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun di samping Masjid Nabawi itu hujurat, kamar-kamar yang itu dijadikan rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah istri Rasulullah itu bentuknya kamar. Ya, bukan rumah ya, ada ruang tamunya, ruang tengahnya, ada dapurnya, ada garasinya. Bukan, hanya kamar saja. Cukup untuk ya 2 atau 3 orang. Dan rumah-rumah Rasulullah atau kamar-kamar yang dibangun untuk istri-istri Rasulullah itu berdekatan ya dengan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Maka cintanya ya, kecintaan Rasulullah kepada Abu Ayyub, dan ketika Rasulullah melewati rumahnya Abu Ayyub, karena beliau tinggal di rumah Abu Ayyub kurang lebih 7 bulan, ketika melihat rumah Abu Ayyub itu ibarat rumahnya Abu Ayyub itu rumah sendiri ya, jadi kalau masuk biasa keluar ya seperti rumah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan kepada kita riwayat ini, suatu ketika di saat sudah mulai siang hari ya, setelah sholat duhur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi. Dikala Abu Bakar As-Siddiq ya berangkat ke Masjid Nabawi, beliau bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, ma akhrajaka hadhihi sa'ah?" Wahai Abu Bakar, kira-kira kenapa kok kamu ini siang-siang bolong begini keluar dari rumahmu? Qala, kira-kira apa jawabannya? Itu habis duhur jam siang, jam satuan di saat panas-panasnya. Abu Bakar keluar dari rumahnya datang ke Masjid Nabawi. Ketemu dengan Umar dan Umar bertanya, kenapa kok Anda keluar di siang hari ini? Kira-kira apa jawaban Abu Bakar? Mau sholat tahiyatul masjid ya kalau ke masjid. Jawabannya begini, ma akhrajani illa ma ajidu min syiddatil ju'. Wahai Umar, ya saya tidak keluar dari rumahku ini kecuali karena saya ini merasa lapar sekali. Ya kan muhajirin, ya bisa dibayangkan, ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, mereka orang Mekah datang ke Madinah, tidak ada saudara, tidak ada, ya adanya saudara seiman, saudara tidak ada siapa-siapa. Ya, saking laparnya beliau keluar rumah menuju ke Masjid Nabawi dan tidak tahu di Masjid Nabawi mau ngapain gitu. Karena menahan lapar itu. Faqala Umar, Umar mengatakan, "Wa ana wallahi ma akhrajani ghairu dzalik." Tahu enggak Abu Bakar? Saya sama juga, saya keluar rumah karena lapar juga. Subhanallah. Ya. Ini saya juga agak lapar nih sebetulnya. Fabainama huma kadzalik id kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ketika dua sahabat ini ngobrol, ya Abu Bakar dan Umar ngobrol, dan mereka kenapa sampai keluar rumah di waktu siang bolong, kemudian Rasulullah SAW melihat mereka berdua. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka berdua, ma akhrajakum hadhihi sa'ah? Kenapa kalian berdua, apa gerangan yang menyebabkan kalian berdua keluar di siang bolong seperti ini? Qala wallahi ma akhrajana illa ma najiduhu fi butunina min syiddatil ju'. Demi Allah wahai Rasulullah, kami berdua tidak keluar dari rumah kami kecuali kami sangat saat ini sedang menahan rasa lapar yang sangat. Qala alaihi salam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana, begitu juga dengan saya. Ya, bisa dibayangkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah merasakan lapar sebagai manusia biasa. Jadi kalau ada mahasiswa kelaparan itu biasa. Rasulullah manusia yang mulia. Ya, itu juga beliau lapar. Walladzi nafsi biyadihi ma akhrajani ghairu dzalik. Ya, begitu juga saya, kata Rasulullah, saya tidak keluar rumah ini kecuali saya juga merasakan lapar sekali. Kuma ma'i, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu ikuti saya. Ya. Rasulullah SAW mengajak dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua kemudian pergi menuju ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Wa kana Abu Ayyub yadkhiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin ta'aman. Dan kebiasaan Abu Ayyub dan istrinya itu setiap hari itu bukan menyisakan, tapi ada jatah khusus, ada jatah makanan khusus yang disediakan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abu Ayyub apa istrinya Abu Ayyub itu masak, mesti ada porsi khusus yang disiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza abta'anhu wa lam ya'ti ilaihi fi hinihi at'amahu li ahlihi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang ke rumah Abu Ayyub, makanan yang sudah yang disiapkan untuk Rasulullah itu kemudian baru dimakan oleh keluarga beliau ya radhiyallahu taala. Intinya setiap hari Abu Ayyub itu menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak datang, maka makanan itu baru dimakan oleh keluarganya. Ya. Falamma balagul baba kharajat ilaihim Ummu Ayyuba wa qalat. Kemudian ketika sesampainya Rasulullah SAW dan dua sahabatnya ya di depan pintu rumah Abu Ayyub, kemudian mereka mengetuk pintu itu, dan pada waktu itu yang menyambut adalah Ummu Ayyub radhiyallahu taala anha. Ummu Ayyub mengatakan, marhaban bi nabiyillahi wa biman ma'ah. Selamat datang ya pada Nabi Allah dan orang yang bersamanya. Faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Abu Ayyub?" Ya, di mana Abu Ayyub? Fasami Abu Ayyub sautan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'malu fi nakhlin qaribin lahu faqbala yusri'u wa huwa yaqul. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dan bertanya kepada istri Abu Ayyub, di mana Abu Ayyub? Abu Ayyub mendengar, dan waktu itu Abu Ayyub sedang naik ya di pohon kurma di samping rumah beliau. Lalu kemudian beliau turun dari pohon kurma itu, kemudian bersegera menghampiri Rasulullah SAW sambil mengatakan marhaban bi Rasulillahi wa biman ma'ahu, thumma atba'a qailan, selamat datang kepada Rasulullah dan ya dua orang yang bersama beliau. Sambil beliau mengatakan, Abu Ayyub bertanya, "Ya Nabi Allah, laisa hadha bil waqti alladhi kunta taji'u fihi." Wahai Rasulullah, tidak seperti biasanya ya engkau datang di waktu seperti ini. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, "Shadaqta." Rasulullah mengatakan, "Ya, engkau benar." Tsumman talaqa Abu Ayyub ila nakhilihi faqata'a minhu idqan fihi tamrun warutabun wabusrun. Tanpa ya banyak bicara, Abu Ayyub Al-Ansari kemudian beliau segera kembali naik ke pohon kurma beliau dan mengambil dahan ranting yang di situ ada tamar. Tamar itu kurma kering, ada rutab ya, kurma basah, dan busrun itu kurma yang belum matang. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu ya dahan berserta yang ada kurmanya itu kemudian disuguhkan kepada Rasulullah dan dua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda, "Ma aradtu an taqta'a hadza." Wahai Abu Ayyub, ya saya tidak ingin engkau memotong ya pohon ini atau ranting berserta dengan buah kurma ini. Ala janaita lana min tamrihi. Ya. Cukup engkau mengambil beberapa kurma saja, tidak perlu sampai semuanya ya dipotong kemudian disuguhkan kepada kami. Qala, kemudian Abu Ayyub mengatakan, "Ya Rasulullah, ahbabtu an ta'kula min tamrihi wa rutabihi wa busrihi wa la azbahanna laka aidan." Ya wahai Rasulullah, ya saya ingin agar engkau dan ya dua sahabatmu memakan ya kurma ini, ya kurma kering, kurma basah dan kurma yang belum matang ini, dan saya juga ingin menyembelih ya. Saya ingin menyembelih seekor domba dan akan saya suguhkan kepada engkau. Ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "In dzabahta fala tadzbahanna dzata labanin." Wahai Abu Ayyub, kalau engkau ingin menyembelih domba, maka jangan engkau menyembelih kambing atau domba yang keluar susunya. Ya. Fa akhadha Abu Ayyuba jadyan fa dzabahu. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengambil ya kambing muda atau domba muda. Thumma qala li imratihi, kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, "I'jini wahbizi lana." Setelah kambing muda itu disembelih, kemudian Abu Ayyub mengatakan kepada istrinya, "Tolong ini dimasak dan dicampur dengan gandum." Ya. Jadi kebiasaan, dan sampai hari ini orang Arab itu kalau makan atau masak daging itu mesti dicampur daging dan nasinya. Ya, maka ada nasi kebuli gitu ya. Ya. Hujan-hujan ngomong nasi kebuli enak. Ya. Anget-anget gitu ya. Jadi nasi kebuli kan begitu, ayam dicampur dengan nasi, begitu juga kalau kambing juga dicampur. Kalau mereka masaknya dengan gandum, itu juga dicampur begitu. Wah, itu enak banget tuh rasanya. Ya kan. Tsumma akhadha nisfal jaddi fatabakhahu. Ya. Wa amada ila nisfihi tsani fashawahu. Jadi separuh daging kambing itu dicampur dengan domba, separuhnya kemudian beliau masak dengan cara dibakar. Diguling ya, kambing guling istilahnya. Falamma nadhi Naudija ta'amu wa wudi'a baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaiti akhadha ar-rasul qit'atan minal jaddi wa wada'aha fi raghifin wa qala ya Abu Ayyub badir bihadhihi al-qit'ati ila Fatimah fa innaha lam tusib mithla hadha mundu ayyam. Setelah masakan ya daging kambing itu dimasak oleh istri Abu Ayyub dan matang, kemudian disajikan kepada Rasulullah yang satu ya daging dicampur dengan apa namanya gandum, yang satu adalah kambing guling, kemudian ditambah lagi ada roti, jadi ada roti lagi tambahan ya bil khubzi tadi disebutkan. Maka setelah kemudian Rasulullah disuguhkan di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambil sepotong dari kambing guling itu, kemudian mengambil sebagian dari roti itu, kemudian ditaruh di atas piring, kemudian beliau mengatakan kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, tolong segera bawa daging dan roti ini ke rumah Fatimah ya, karena sudah beberapa hari ini Fatimah tidak makan enak. Karena sudah beberapa hari ini enggak makan yang seperti ini ya. Jadi makanya kurma dan lain sebagainya. Maka kemudian Abu Ayyub bersegera ke rumah Fatimah dan diberikan itu kepada Fatimah, tentunya kepada juga kepada Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu ta'ala sebagai suami dari Fatimah. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran yang kita ambil dari riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak tidak menyampaikan hajat beliau secara terus terang. Kalau orang Jawa orang tidak bloko, orang langsung ya. Artinya tidak terus terang Rasulullah SAW datang kepada Nabi kepada Abu Ayyub, tidak terus terang langsung mengatakan, aku ini lapar, ada makanan enggak gitu. Cuma Abu Ayyub ya, dia juga pelajaran berharga. Abu Ayyub itu paham betul Rasulullah SAW datang bukan pada waktunya, waktu yang biasa beliau datang makan ya makanan yang sudah disiapkan oleh Abu Ayyub. Ketika Rasulullah mengatakan betul saya datang di sini tidak seperti biasanya, dan Abu Ayyub tahu beliau datang bersama dua sahabatnya, ini nggak mungkin datang di sini cuma mau ngobrol. Dan datangnya di waktu siang, berarti apa? Waktu apa kira-kira itu? Waktu makan. Jadi subhanallah, dan ini bagian adab yang paling sepele, paling mungkin sepele banget begitu ya. Tapi seandainya kita menjadi tuan rumah itu tidak perlu ditanya, kamu lapar ya? Mau makan? Itu sebagai adab itu tidak perlu ditanya. Ini jam berapa? Ini waktunya jam siang, jam 1:30, 2. Ini mesti orang jatuhnya waktunya makan siang. Ya kita tidak perlu kemudian ditanya orang itu, tapi kemudian ya apa yang kita lakukan langsung saja kita sampaikan kepada istri kita kalau sudah beristri ya. Kalau belum ya sudah langsung kemudian kita beli apalah yang kita punya, kemudian kita suguhkan. Coba aja kalau pas jam segitu ada teman datang, lihat aja habis itu kan dia langsung minum habis roti langsung, ini berarti lapar. Gak usah dibilang kamu lapar ya, gak usah. Kamu makannya udah banyak kan. Subhanallah, dan ini adab dalam Islam, bagaimana ketika datang tamu itu tidak perlu kemudian kita tanya. Bahkan ketika datang tamu kepada kita, kita sebagai tuan rumah disunahkan untuk ikramu dhaif ya. La yu'minu billahi wal yaumil akhiri ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Bahkan subhanallah, Rasulullah mengkaitkan antara memuliakan tamu dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Apa berarti pujian ketika seseorang itu memuliakan tamunya itu sudah pujian, berarti ini orang ini beriman kepada Allah, luar biasa ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Kita lihat juga Abu Ayyub Al-Ansari dalam menyuguhkan makanan itu tidak tanggung-tanggung. Kita sebutkan tadi Rasulullah SAW hanya ingin disuguh dengan kurma kering saja. Kurma kering itu biasa kurma yang sampai di negeri kita ini ya. Sampai di kita dengan kualitas yang subhanallah itu ya. Kadang-kadang ada ya itu tambah gizi, biasanya ada apa? Hewan-hewan kecil itu kan buat gizi ya. Itu namanya tamar dalam bahasa Arab. Kurma kering yang sudah lama, jadi panennya musim panas kemarin kemudian dikirimkan ke sini musim panas sekarang. Ini namanya tamar yang sudah kering dengan kualitas yang subhanallah. Kemudian ada rutab. Rutab itu kurma antara kering dan kurma matang tapi belum kering. Dan ini biasanya kalau orang berangkat ke carinya itu, ya itu rasanya kremes-kremes gitu, bukan ayam kremes ya. Rasanya seperti ada gulanya. Dan itu 1 kilonya 60 real. Ya murah lah 60 real. Daripada suruh bikin sendiri enggak bisa. Kemudian ada busrun. Busrun itu kurma yang separohnya matang, separohnya masih belum matang. Itu juga enak tuh. Ya. Biasanya kalau wanita hamil itu nyarinya yang busur gitu. Ya. Apa? Kembali ke sini. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu menyuguhkan semuanya dengan tiga macam kurma. Jadi kurma itu kalau ketika masih di pohonnya ada tiga macam itu. Jadi semuanya disuguhkan oleh kepada Rasulullah SAW. Dan tidak hanya itu, coba bayangkan. Kemudian beliau menyembelih kambing muda. Ya. Kalau kita nyembelih orang muda, nyembelih apa kira-kira? Dan itu bagaimana bentuk ya ikram, ya memuliakan tamu. Ya. Disuguhkan semuanya kepada Rasulullah. Dan kemudian ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun bisa makan ya dari apa yang disuguhkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat punya makan dan alhamdulillah kenyang. Kemudian Rasulullah mengatakan khubzun walahmun watamrun wabusun warutobun. Ya kan menunya banyak banget. Rasulullah mengatakan ini ada roti, daging, kurma kering, kurma setengah matang dan kurma matang, gitu ya. Sambil beliau, kemudian beliau mengatakan, sambil beliau mengatakan seperti itu, jemaah sekalian, kemudian ya Ibnu Abbas meriwayatkan kepada kita sembari Rasulullah mengatakan seperti itu, ya Rasulullah SAW ya meneteskan apa beliau menangis, ya meneteskan air mata sambil beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi." Inna hadha huwa an-na'imu alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah. Fa idza asabtum mithla hadha fadharabtum bi aydikum fihi faqulu bismillah. Fa idza shabi'tum faqulu alhamdulillahi alladhi huwa asba'ana wa an'ama 'alaina fa afdhala. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu kemudian Rasulullah bersabda, sambil beliau meneteskan air mata, beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya ini semua adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, dan kalian semua akan ditanya oleh Allah akan atas kenikmatan ini. Ya. Fa idza asabtum mithla hadza, kalau kalian mendapati rezeki seperti ini, makanan yang melimpah, fadharabtum bi'aidikum, dan kalian bisa makan, maka sebelum makan faqulu bismillah, hendaknya sebelum makan kalian mengucapkan bismillah. Tadi sudah baca bismillah Bu? Sudah ya? Sudah. Maka bacalah bismillah ya dengan menyebut nama Allah, karena itu nikmat dari Allah. Fa'idha syabitum faqulu, kalau kalian sudah kenyang, maka berdoalah alhamdulillahilladzi huwa asba'ana, segala puji bagi Allah, dialah zat yang membuat kita kenyang, wa an'ama 'alaina wa afdhala, dan dialah satu-satunya zat yang memberikan kenikmatan kepada kita. Ya. Jemaah sekalian rahimah subhanahu wa taala, ya ini tentu nasihat bagi kita semua sebagaimana juga di surat At-Takatsur itu ya. Apa itu Pak di surat At-Takatsur itu akhir ayatnya? Apa? Wa amma bini mati rabbika fahadith. Itu bukan? Itu waduha ya? yang di surat At-Takatsur itu, Mas. Coba, Mas. Wingi rakalingan saiki lali ya. Ya, jelas itu semua adalah kenikmatan Allah. Ya, sekecil apapun kenikmatan yang kita nikmati, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu sekelumit bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari memuliakan Rasulullah dan dua sahabatnya. Dan apakah cukup di sini? Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub, apakah kemudian Rasulullah SAW juga berterima kasih wis turun ya sesuk meneh gitu. Apakah mengatakan seperti itu? Ya, kita tunggu kisah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.